mlakune ya akeh-akeh kaya bapake ngono. Wong asli anak bebek. Walaupun pendidikannya pendidikan pitik, lingkungannya lingkungan pitik. Tapi mergo kuwi anak bebek, dadine ya tetep meri. Keluarga itu adalah sekolah pertama bagi anak. Anak dereng sekolah playgroup, pos paut, paut dereng, TK dereng. Sekolah pertama itu keluarga. Sehingga orang tua, bapak dan ibu itu merupakan guru pertama bagi anak-anak. Dereng gak ada guru sinten-sinten. Guru pertamanya anak niku tiang sepuhipun. Gini apa nggih? Mula napa mawon sing dilampahi tiang sepuh niku dicontoh kalih anak-anake. Lampah sae tiang sepuh, nurun sae ten gini anak. Lampah sae tiang lampah awon tiang sepuh nggih dicontoh awon dening anak. Nanti yang sepuhnya kok ahli wiridan, tiang sepuhnya ini kok ahli wiridan, senengane ini kok ngumet no tasbih, makanya gak ada anak terus yang berangkang ini kok bu, ketok tasbih di gaudak, duk, seweneng dolanan tasbih, mereka nyontoh bapaknya, wong bapaknya cekelane tasbih, bapaknya senengane main remi, anak yang berangkangnya ketok kartu remi yuk dikerokoti. Bapaknya pinter lah ndadi wayan jaranan niku. Bapaknya lah jaranan pinter ndadi. Lah jaranan niku kok pinter ndadi. Engko anake sak terantanan delok bokonge jendit. Kosel ngono modele. Halo. Jenengan yen pengen anake sae ibu gampang. Ini mantun maghrib, ibu-ibu jenengan nyekel Quran. Cekel ae wong pancen gak iso maca kok. Tapi yo mek dibuka. Lha wong gak iso maca kok apa sing diunekke isomu apa? Isone kulhu ya kulhu terus. Ning macane aja banter-banter gremeng mawon. Sret. Anak yang ngerti lo bangga, ibuku tiba-tiba pinter lah maca Quran. Angger sedih lu wes malek, cepet banget lah maca Quran, lancar lah maca Quran ibuku. Padahal ya mengkulhu sing diunekke. Anak kan orang ngerti to. Nah siji dina wong pancen ibuke ra iso maca Quran, leh nyekeli Quran ku walek. Sing dhuwur kok ngisor, sing ngisor kok dhuwur. Ya panggah diwaca terus nek perlu karo nggo kacamata sing kewandel. Walek serat. Anake malah bangga iso crita marang kanca-kancane. Heh, ibumu iso maca Quran apa ora? Ibuku jos. Maca Quran ambek Malik bareng lho iso. Padahal kuwale ora ngerti. Engko ben dicontoh anak. Lah terus bapake mantun maghrib nyekeli tasbih. Nanti puter Pak tasbihmu. Nang ngarepe anak wer wiridane apa sak isomu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wer ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wer ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim wer ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif wer ngono ora iso ya isomu apa kono sing penting lambemu umi ambek motor tasbih wer kok ora iso wiridan yo sumiyati wer sriyati wer sunarse wer sulastri ya pokoke jenenge rondo sak desa sebutan kabeh wis iki lho Pak Bu putrane jenengan kok nuju ningali TV engko ora izin karo pe dhewe ya Allah ibuku maca Quran, bapakku wiridan. Padahal ibuke sing diwaca mengkulhu. Ngono bapake malah ngapalke jenenge rondo. Anak iki kok isin karo pe dhewe, minimal TV volumene dicilekke. Dicilekke wong ibuke ngaji, bapake wiridan. Terus ae ibuke maca bapak yo ber Sulawesi ber ku anak tambah isin TV-ne dipateni cetek ngono lho terus anakmu lak kluyur mlebu kamar nyapa dolenan HP